Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung. Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung. Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu. Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu ya jadi bingung, langsung hilang. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.